ثم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini dengan memohon bimbingan taufik dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu ta'ala, kitabu al-zikri wal-du'ai wal-taubati wal-istighfar, bab yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Qala al-imamu al-nawawi rahimahullahu ta'ala, bab karahati al-du'ai bita'jil al-uqubati fi al-dunya. Al-imamu al-nawawi membuatkan bunyi bab dengan mengatakan bab karahatid du'a, makruhnya berdoa, bita'jilil uqubati, meminta disegerakan hukuman, fid dunya, di dunia. Berdoa untuk segera dihukum di dunia. Seseorang berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakanlah hukuman untuk saya di dunia. Segerakanlah hukuman untuk saya di dunia. Dan ini arahnya kepada untuk menghindar hukuman di akhirat. Ya, bukan seperti ungkapan orang-orang kafir yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allahumma in kana hadza huwal haqq min indika فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Ya Allah, jika ini kebenaran yang turun darimu lalu kami mengingkarinya, maka turunkanlah kepada kami hujan batu. Ya. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ, dari langit, atau اِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Ini permintaan disiksa karena kekufuran. Ya. Sementara yang berhubungan dengan bab kita menjadi makruh karena yang tadi itu kufur. Yang dalam ayat itu adalah kekufuran karena menentang kebenaran, dan menjadikan alasan menolak kebenaran adalah berdoa. Ketika tidak kunjung tiba atau tidak muncul-muncul juga siksa, menunjukkan bahwa mereka benar. Sementara Nabi salah. Ya. Adapun yang berhubungan dengan bab kita adalah memohon disiksa di dunia dan di akhirat tidak. Ya. Di akhirat tidak mendapatkan siksa. Ini makruh. Karena sekalipun di dunia tetap azab Allah pedih. Azab Allah keras sebagaimana yang nanti akan kita dapatkan dari pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis yang pertama nomor 6786. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فدعا الله له فشفاه. ini hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an. Beliau bercerita bahwa Nabi SAW suatu ketika menjenguk seorang laki-laki dari kaum muslimin yang sakitnya. Ada rajulan minal muslimin, ada ya'udu menjenguk atau membezuk seorang laki-laki minal muslimin. Ini yang menunjukkan bahwa perbedaan antara bab kita dengan ayat tadi. Kalau ayat tadi yang mengatakannya, ada yang menafsirkan Abu Jahal, dan ada yang mengatakan Al-Walid ibn al-Mughirah, ya, untuk membantah dan menolak Nabi SAW. Beliau berdoa. Adapun di sini yang dikunjungi oleh Nabi, Nabi pula yang mengunjunginya, menunjukkan dia adalah seorang Muslim yang luar biasa, ya, seorang Muslim yang beriman. Nabi menjenguknya. Anas bercerita tentang keadaan yang sakit ini. Qad khafata fasara mithlal farqi. Sudah lemas, ya, tidak berdaya, tidak punya kekuatan, bahkan dia seperti anak burung. Al-farq adalah anak burung yang masih baru lahir, yang baru menetas. Maka lemah, tidak ada gerakan-gerakan. Seperti itulah perumpamaan orang ini disifatkan oleh Anas bin Malik. Khafata, badannya lemah, lemas, tidak berdaya, menunjukkan sakitnya parah. Ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata atau bertanya kepadanya, "Hal kunta tad'u bi syai?" Apakah dalam kondisi seperti ini ada doa yang engkau panjatkan? Au tas'aluhu iya, ada doa yang kamu inginkan, yang permohonan yang kamu inginkan dari Allah. Ya. Nabi bertanya tentang apa doa yang dipanjatkan oleh orang yang sedang sakit. Ini menunjukkan bahwa saat sakit itu saat-saatnya seseorang untuk mendapatkan kesempatan untuk berdoa. Bisa jadi saat-saat itu adalah saat yang mustajab doa. Saat-saat yang seperti itu, kondisi sakit yang parah, ya, berat, maka Nabi menanyakan, ada tidak doa yang engkau panjatkan dalam kondisi seperti ini? Ini mengisyaratkan bahwa saat itu doa diharapkan atau dianjurkan. Kemudian orang ini menjawab, qala na'am, katanya iya. Lalu dia menyebutkan doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah. Ya Allah, apa yang engkau akan memberikan hukuman dengannya untuk saya di akhirat, ya, ma kunta mu'aqibi bihi, apa-apa yang engkau akan timpakan atau akan derakan kepadaku dari hukuman di akhirat, fa'ajjilhu li fid dunya, segerakanlah hukuman tersebut untuk saya di dunia ini. Ya. Inilah doanya. Meminta, memohon kepada Allah untuk menyegerakan hukuman akhirat di dunia. Ya, menyegerakan hukuman akhirat di dunia. Tanggung-tanggung, ya, sudahlah sakit. Ya, nanti dia khawatir di akhirat juga dapat siksa, maka dia mengatakan, kalau seandainya engkau akan menyiksa saya nanti di akhirat, maka segerakanlah siksa tersebut di dunia. Ya, ini yang berhubungan dengan bab kita, dan ini makruh, tidak dibenarkan dan bahkan dibenci. Faqala, alasan dibencinya atau makruhnya adalah pernyataan Nabi ini. Faqala Rasulullah SAW, Subhanallah. Ya, Subhanallah ini ucapan atau ungkapan keheranan, ya, dengan memuji dan mentasbih, bertasbih kepada Allah. Ya, Subhanallah, la tutiquhu, engkau tidak akan mampu menerimanya, tidak akan kuat menerimanya. Atau la tastati'uhu, ragu perawi di sini antara la tutiquhu atau la tastati'uhu, engkau tidak akan mampu atau tidak akan sanggup untuk menerima walaupun di dunia siksa Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah menjelaskan bahwa doa yang seperti tadi tidak benar dan menjelaskan alasannya bahwa siksa Allah itu walaupun di dunia tetap berat, tetap keras, ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya tuntunan yang tepat, cara berdoa atau ungkapan doa yang benar, yaitu afala qulta, mengapa tidak engkau berdoa seperti ini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Di sini dalam kitab kita itu dipisahkan antara Allahumma dengan atina dengan tanda kurung. Ya, sebenarnya yang diajarkan Nabi adalah Allahumma atina. Seakan-akan cetakan ini memisahkan antara doa yang diajarkan Nabi dengan teks Al-Qur'annya. Karena atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar adalah ayat Al-Qur'an. Ya. Sementara Nabi mengatakan Allahumma, yang dalam Al-Qur'annya Rabbana. Ya. Wa minan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah, wa minan nasi man yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surah Al-Baqarah. Ya. Sementara Nabi mengatakan Allahumma, bukan Rabbana. Maka di sini dibedakan atau dipisahkan dengan tanda kurung, sebenarnya doanya dari Allahumma. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini pertama adalah anjuran untuk berdoa dalam kondisi seperti itu. Ya. Yang kedua, anjuran berdoa dengan doa ini. Anjuran berdoa dengan doa ini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma, berikanlah kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya, lindungi kami dari azab neraka. An-Nawawi menjelaskan tentang makna hasanah di dunia. Nada qal. Majul akhir. Majul. Wa afdhalu al-aqwal fi tafsir al-hasanat fi ad-dunya annaha al-ibadatu wal-'afiyatu wa fil akhirah al-jannatu wal-maghfirah. وقيل الحسنة تعم الدنيا والآخرة والله سبحانه وتعالى أعلم. Kata An-Nawawi, pendapat yang paling kuat, ya, penafsiran untuk, karena ini tafsirnya dalam ayat, dalam doa yang dalam Al-Quran, ya, pendapat yang terkuat tentang tafsir al-hasana, Rabbana Allahumma atina fid dunya hasana, kebaikan di dunia, adalah al-ibadah wal-afiyah. Ya. Hasanah di dunia itu adalah diberi oleh Allah kekuatan, kemudahan, kesempatan untuk beribadah, dan diberi kesehatan oleh Allah. Diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna afiyah di dunia. Ya. Afiyah di dunia, hasanah di dunia adalah al-ibadah wal-afiyah. Diberi taufik untuk beribadah. Terkadang orang menyangka bahwa baik di dunia itu adalah senang hidup di dunia saja. Senang maksudnya rezeki murah, badan sehat, ya, tidur nikmat. Itu yang dianggap oleh sebagian manusia adalah kesenangan hidup di dunia, padahal pendapat yang kuat menurut An-Nawawi di sini adalah ibadah. Ini yang diutamakan. Diberi taufik, diberi kemudahan, diberi kelancaran, kekuatan dalam melakukan ibadah. Di samping yang kedua adalah kesehatan. Kemudian hasanah di akhirat untuk pendapat yang kuat ini adalah al-jannah wal maghfirah, surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan semata-mata surga, karena orang yang masuk surga belum tentu langsung masuk surga. Ya. Belum tentu langsung masuk surga. Maka ampunan juga termasuk hasanah di akhirat. Karena kalau sudah mendapat ampunan berarti dia langsung masuk surga. Tetapi kalau tidak mendapat ampunan belum tentu langsung masuk surga. Makanya banyak ya orang-orang yang beriman yang singgah terlebih dahulu di neraka wal iyadzu billah. Ya, makanya ujung ayat doa tadi adalah waqina adzabannar. Itu yang maghfirah. Ya, selamatkan kami, lindungi kami dari azab neraka. Berarti kalau masuk surga langsung masuk surga. Ini nikmat yang luar biasa. Bukan hanya sekedar meminta surga, tetapi meminta dilindungi dari api neraka. Kenapa demikian? Karena ada orang yang masuk surga dan dia terlebih dahulu disinggahkan ke neraka untuk disiksa. Ya. Kemudian ada catatan yang sangat penting ya, bahwa ternyata nanti di akhirat Allah memberi ampunan. Di akhirat Allah memberikan ampunan. Ya. Makanya di Ali Imran 133 Allah menyuruh kita untuk mendapatkan ampunan. Wasari'u ila maghfiratin. Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada ampunan akhirat. Bukan ampunan dunia. Ayat ini ditujukan kepada ampunan akhirat. Orang yang nanti dihadapkan kepada Allah di akhirat ada terbagi dua. Yang pertama, yang ada kesempatan mendapat ampunan. Yang kedua, yang tertutup kesempatan untuk menerima ampunan, yaitu orang yang berbuat syirik. Sementara di dunia, ampunan Allah terbuka. Ya, di dunia ampunan Allah terbuka bagi siapa yang bertaubat. Ini yang dimaksud oleh firman Allah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqunatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Ini maksudnya di dunia. Untuk orang yang bertaubat kepada Allah maka tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Tetapi di akhirat ada dua dosa yang menjadi pembahagian di sini. Yang pertama yang tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua yang punya atau ada kesempatan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya memohon ampun kepada Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Di dunia terus kita meminta ampun dan kita juga meminta ampun kepada Allah di akhirat nanti. Menjadi orang-orang yang diberi ampunan oleh Allah karena semua kita berdosa. Ya, semua kita berdosa. Jadi ma'asyiral mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis ini sangat tepat dengan bunyi bab, yaitu makruh dan tidak dibenarkan untuk berdoa meminta azab di dunia agar terhindar dari azab di akhirat. Ya. Kemudian anjuran untuk berdoa saat sakit, apalagi kalau sakitnya parah. Kemudian tuntunan doa apa yang terbaik diucapkan oleh seseorang ketika sakit parah, yaitu Allahumma atina fid dunya hasanah, yaitu kesehatan tadi salah satunya. Kemudian wa fil akhirati hasanah, yaitu mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzabannar, mendapatkan perlindungan dari azab neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dilindungi kita semua dari azab neraka. Berikutnya 6787. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsanahu 'Asim ibn an-Nadr at-Taymi, qala haddatsana Khalid ibn al-Harith, qala haddatsana Humayd bi hadzal isnad إلى قوله وقنا عذاب النار ولم يذكر الزيادة. Ya, ini tadi belum sempat saya sampaikan. Setelah Nabi menjelaskan tentang doa yang terbaik diucapkan oleh seseorang, yaitu doa Allahumma atina fid dunya hasanah, lalu Anas bercerita lanjutan dari hadis yang pertama. Fada'allaha lahu. Lalu Nabi mendoakan atau berdoa kepada Allah untuk yang sakit tadi. Ini menunjukkan bahwa di antara tujuan menjenguk orang sakit adalah mendoakannya. Menjenguk orang sakit adalah mendoakannya seperti yang dilakukan oleh Nabi. Ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi, beliau mendoakan orang yang sakit tersebut, fasyafahu, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi dan menyembuhkan orang tadi. Ya, menyembuhkan orang tadi. Ini pelajaran yang sangat pentingnya, yang bisa kita tauladani dari tuntunan Nabi. Yang pertama, menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit untuk menampakkan, menyampaikan kepadanya keikutsertaan kita dalam merasakan. Ya, karena mukmin dengan mukmin yang lain umpama sebatang tubuh. Idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kemudian yang kedua, memberikan arahan-arahan, menganjurkan dia berdoa seperti yang tadi dilakukan oleh Nabi. Kemudian bila mana ada kekeliruan diluruskan, termasuk salah satu keliru dalam berdoa. Ya. Kemudian yang juga merupakan tujuan penting dalam menjenguk orang sakit adalah mendoakan. Mendoakan. Di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi ketika menjenguk orang sakit atau mendengar saudara kita sakit adalah As'alullahal azim rabbal arshil azim an yasfiyaka. As'alullahal azim rabbal arshil azim an yasfiyaka. Saya memohon kepada Allah yang maha besar, pemilik dan pencipta arsy yang besar, agar atau semoga Allah memberimu kesembuhan. Ya, ayyasfiyaka. Bila mana dia perempuan, ayyasfiyaki. Bila mana dia orang berdua, ayyasfiyakuma. Kalau mereka banyak, ayyasfiyakum. Ya. Ini kemudian juga doa-doa yang mungkin bila mana kita tidak hafal doa-doa yang datang dari Nabi, cukup dengan bahasa kita. Ya. Ya, berdoa meminta kesembuhan kepada Allah untuk yang sakit. Jadi sahabat yang sakit tadi didoakan oleh Nabi dan sembuh. Dan pada riwayat yang sekarang, yang kedua, lafaz hadisnya sampai ujung doa. Ujung doa yang diarahkan oleh Nabi untuk orang yang sakit, terhadap orang yang sakit tadi. Doa yang benar, yang baik dipanjatkan oleh orang yang sakit adalah yang tadi, Rabb Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di situ hadisnya. Sementara tambahan Nabi mendoakan yang sakit tersebut sehingga dia sembuh, itu tidak ada di lafaz hadis yang kedua ini. Wallahu a'lam. Berikutnya 6788. قال رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعوده وقد صار كالفرخ، بمعنى حديث حميد، غير أنه قال لا طاقة لك بعذاب الله، ولم يذكر فدع الله له فشفاه. Masih hadis Anas dibawakan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala an, yang menceritakan tentang Nabi SAW menjenguk salah seorang sahabatnya. Kalau tadi minal muslimin, ya, jadi seorang muslim sudah pasti ketika dijenguk oleh Nabi dia sahabat Nabi karena dia berjumpa dengan Nabi SAW dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman. Ya. Awal hadisnya sama, menjelaskan tentang kondisi yang sakit, benar-benar lemah, tidak berdaya, umpama anak burung ya, yang masih lemah. Kemudian sisanya sama, ya, bimakna hadithi Humaidin, semakna dengan hadith Humaid. Humaid di sini adalah murid Thabit Ibnu Aslam Al-Bunani. Ya. Jadi yang meriwayatkan dari Thabit di sini dua. Yang pertama Humaid untuk riwayat 1 dan 2 tadi. Sementara yang sekarang yang meriwayatkan dari Thabit Hammad. Ya. Hammad. Saya tidak tahu sekali siapa yang dimaksud dengan Hammad di sini karena Hammad terbagi dua, ada dua yang sama-sama satu tingkat. Yang pertama Hammad bin Salamah dan yang kedua adalah Hammad bin Zaid. Ya, Hammad bin Salamah ibnu Dinar, yang Hammad bin Zaid ibnu Dirham. Ya. Antara Hammad bin Salamah dengan Hammad bin Dinar ini ada suatu catatan yang sering disebutkan oleh guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dua orang ini kakeknya satu bernama Dinar, yang satu bernama Dirham. Ya. Dan kekuatan hadisnya sama dengan kekuatan dua mata uang tadi. Yang dinar tentu kan lebih besar daripada lebih besar daripada dirham. Maka yang saya lupa apakah Hammad bin Zaid bin Dinar, Hammad bin Salamah bin Dirham. Ya, yang saya ingat sekarangnya itu. Berarti yang lebih kuat dari sisi kekuatan hafalan hadis adalah Hammad bin Zaid. ذكر الإمام الذهبي في السير أن ترجمة حماد بن زيد بن درهم سمع من أنس بن سيرين وعمر بن دينار وأبي عمران الجوني ومحمد بن زيد القرسي وأبي جمرة وثابت البناني نعم. Jadi yang di sini Hammad bin Zaid, yang sekarang yang Hammad ya, yang setingkat dengan Humaid tadi, muridnya Thabit bin Aslam al-Bunani. Itu Hammad ibn Zaid ibn Dirham. Berarti saya keliru tadi. Hammad ibn Zaid ibn Dirham. Ada satu lagi Hammad ibn Salamah ibn Dinar. Ya, Hammad Subali Hammad ibn Salamah ibn Salamah. Hammad ibn Salamah ibn Dinar. Nah, kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah taala bahwa dua orang ini yang dilihat untuk mengetahui siapa yang lebih kuat kehafalannya, kekuatan hafalannya itu dari nama kakeknya, yaitu yang dinar kakeknya itu yang lebih kuat daripada yang dirham. Wa aidan Hammad bin Salamah bin Dinar wa aidan sami'a min Thabit al-Bunani. Jadi ada dua orang yang seperguruan, yaitu yang sama-sama meriwayatkan dari Thabit ibnu Aslam al-Bunani, cuma yang di sini ya sebenarnya siapapun hadisnya tetap sahih karena kedua-duanya thiqah. Kedua-duanya thiqah, cuma yang satu lebih thiqah dari yang kedua, yaitu Hammad bin Salamah bin Dinar. Ini lebih kuat hafalannya daripada Hammad bin Zaid bin Dirham. Ya. Perbedaan kekuatan ini tidak merusak hadis karena kedua-duanya thiqah. Di sini kita tidak tahu siapa ya, karena kedua-duanya murid Thabit bin Aslam. Kemudian ujung hadisnya sama dengan hadis kedua, tidak ada doa Nabi. Tidak ada cerita Anas bahwa Nabi mendoakan dan orang tadi pun sembuh. Ya. Berikutnya. Rukun hadis. 6789. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. Ya, masih hadis Anas, hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an dibawakan oleh Imam Muslim, cuma lafaznya tidak disebutkan, dia mengarahkan kepada lafaz yang sebelumnya. Berarti yang sebelumnya tanpa ada cerita tentang doa Nabi untuk yang sakit. Ya. Walaupun di lafaz yang pertama ada tadi bahwa Nabi mendoakan dan dia sembuh. Ini menunjukkan bahwa mustajabnya doa Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini untuk tiga hadis yang sebelumnya itu yang meriwayatkan dari Anas adalah Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Sementara di sini adalah Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi. Ya. Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi yang dijelaskan oleh para ulama hadis bahwa Thabit ibnu Aslam al-Bunani ini murid terdekatnya Anas. Ya, bahkan Anas sangat mengenalinya dan hampir-hampir para ulama mengatakan dia adalah Anas yang kecil. Ya. Begitu dekatnya antara Thabit dengan Anas bin Malik. Bahkan pernah Anas mengatakan bahwa Thabit itu adalah kunci dari kunci-kunci kebaikan. Ketika Anas meriwayatkan hadis, "Inna minan nasi mafatih, mafatihan lil khairi, maghaliqa mafatiha lil khairi, maghaliqa lisyarri. Wa inna minhum mafatiha lisyarri, maghaliqa lil khairi." Ada di antara manusia itu kunci-kunci kebaikan dan penutup-penutup keburukan. Dan ada lagi menjadi kunci-kunci keburukan dan penutup-penutup kebaikan. Lalu setelah membawakan hadis ini, kemudian dia hafal murid-muridnya. Dia, di depan murid-muridnya dia mengatakan sesungguhnya Thabit ini adalah kunci kebaikan. Ini menunjukkan bahwa dia sangat mengenali Thabit dan sangat dekat dengan Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Di sini hadis yang sekarang ini yang meriwayatkan dari beliau radhiyallahu taala an adalah Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi rahimahullahu taala dan juga min khiyarit tabi'in, termasuk dari generasi tabi'in yang terbaik, juga ulama besar ya, pendapat-pendapatnya dinukilkan juga dalam tafsir, dalam yang lainnya, dan dia sebagai seorang ulama hadis. Wallahu alam. Itulah empat hadis tentang terlarangnya doa meminta disegerakan azab di dunia untuk terhindar dari azab neraka. Karena di dunia sekalipun tetap azab Allah sangat pedih, sebagaimana ditekankan sekali oleh Nabi di riwayat hadis yang ketiga kalau tidak salah tadi, la taqata laka bi azabillah, la taqata laka ya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi ya. La taqata lana maksudnya kami tidak memiliki kemampuan. Di sini la taqata laka, engkau tidak memiliki kemampuan, kesanggupan untuk menerima azab Allah, karena azab Allah itu sangat pedih. Wa nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adhabi huwal adhabul alim. Dan kabarkanlah pula di ujung ayat tadi bahwa azabku adalah azab yang sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi walaupun di dunia tetap azab Allah sangat berat. Ya, sangat keras. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari siksanya di dunia maupun di akhirat. Bab yang ke-8. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل مجالس الذكر. Ya. Sekarang kita masuk, kalau tadi tentang doa-doa ya. Bab sampai bab 7 itu tentang doa, tuntunan berdoa, apa saja doa yang dianjurkan, apa doa yang tidak dibenarkan, yang makruh. Sekarang tentang zikir, ya. Keutamaan majlis zikir, yaitu tempat-tempat berkumpul orang untuk berzikir. Namanya majlis, duduk untuk berzikir. Dan zikir nanti akan kita dapatkan uraiannya dari An-Nawawi dan yang lainnya. Hadis yang pertama 6790. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad bin Hatib bin Maimun qala haddathana Bahzun qala haddathana Wuhayb قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر عندك يتبعون نعم هذا في لفظ آخر عندنا يبتغون هنا كلاهما صحيح أقول صحيح كلا الروايتين صحيح يتبعون بلفظ يتبعوا هكذا يتبعون يتبعون من تتبع هنا ذكر موجود نعم ذكر نور فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحث بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بين حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قالوا يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي ربي قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل رأوا ناري قالوا لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم yeah. Ini hadis yang sangat luar biasa. Ya. Ini mungkin juga akan selalu menyemangati kita untuk melakukan majlis-majlis ilmu. Ya, yang paling utama, Nabi SAW menyampaikan berita ghaib, ya, tentang dialog antara Allah dengan malaikat. Ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Nabi SAW bersabda inna lillahi tabaraka wa ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki malaikatan sayyara malaikatan sayyaratan malaikat-malaikat yang berkeliling berputar-putar berjalan berkelana ya khusus ini malaikatnya ya malaikatan sayyaratan fudula Fudula ini sifat malaikat tersebut yang kedua yaitu yang memiliki keutamaan ya keistimewaan kelebihan jadi yang pertama yaitu malaikat yang berkeliling yang berputar yang berjalan kemudian yang kedua malaikat itu mulia yang ketiga tujuannya berjalan, berputar-putar, berkeliling adalah yattaba'una. Itu lafaz yang pertama. Di sini di lafaz kita yabtaguna. Kalau yattaba'una mencari-cari. Ya, mencari-cari dengan seksama. Jadi kalau yattaba'una itu artinya benar-benar teliti mencari. Di muka bumi ini orang-orang yang berkumpul, ya, kalau di lafaz hadis yang ada di kitab kita ini ya bertaguna sama ya bertaguna mencari ya yaltamisuna mencari apa yang mereka cari majalisaz zikri majlis-majlis berzikir orang yang berkumpul di dalamnya ya fa idza wajadu majlisan ketika mereka mendapatkan satu majlis fihi dzikrun di dalam majlis itu ada zikir qa'adu ma'ahum maka malaikat yang tadi duduk bersama orang-orang yang berkumpul tadi wa haffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim dan sebahagian dari malaikat itu mengepakkan, membentangkan sayap-sayap mereka untuk sebagian yang lain. Jadi mereka di atas majelis tadi bertingkat-tingkat ke langit saling mengepakkan sayap mereka. Hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'id dunya. Jadi dari atas majelis tadi para malaikat itu bertingkat-tingkat sampai penuh antara majelis tadi sampai ke langit. Ya. Jadi bayangkan bagaimana banyaknya malaikat tadi. Ya, penuh. Setiap malaikat mengepakkan sayapnya, berusaha untuk memiliki andil untuk menaungi. Walaupun tidak cukup untuk majelis tadi karena kecil, akhirnya mereka naik ke atas sampai penuh antara tempat majelis tadi dengan langit dunia. Ya, dengan langit dunia. Kemudian kata Nabi, فَإِذَا تَفَرَّقُوا, ketika yang berkumpul di majlis tadi berpisah, ya, maksudnya selesai dan berpencar-pencar, أَرَجُوا, mereka pun naik, malaikat tadi, وَصَعِدُوا إِلَى السَّمَاءِ, mereka menuju langit. قال, kata Nabi, فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, lalu Allah SWT menanyakan kepada malaikat tadi, wa huwa a'lamu bihim, sementara Allah mengetahui, paling maha mengetahui tentang mereka, apa yang mereka kerjakan, kemana mereka pergi, dari mana mereka datang, Allah maha mengetahui. Ya, tetapi di sini Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim, min aina jitum, ya, dari mana kalian datang. Allah sudah tahu, Allah maha mengetahui, tetapi pertanyaan ini sebenarnya untuk menunjukkan betapa mulianya majlis yang mereka datangi. Ya. Fayaqulun, mereka menjawab, ji'na min indi ibadin laka fil ardi, kami datang dari kumpulan hamba-hambamu di dunia, di bumi. Mereka yusabbihunaka, bertasbih kepadamu. Wa yukabbirunaka, bertakbir untukmu, mengagungkanmu. Wa yuhalliluna naka, bertahlil. Wa yahmadunaka, dan memujimu. Wa yas'alunaka, tasbih, takbir, tahlil, tahmid, kemudian berdoa. Wa yas'alunaka, qal, kata Allah bertanya lagi, wa madza yas'alun, dalam doa apa yang mereka minta kepadaku, dan Allah maha mengetahui. Qalu yas'alunaka jannataka, kata malaikat itu, mereka meminta kepadamu surga atau surgamu. Qala wa hal ra'au jannati, kata Allah, apakah mereka sudah melihat surgaku? Qalu la ay rabb, kata mereka, belum atau tidak ya Allah. Qal, kata Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa law ra'au jannati, bagaimana bila mereka sudah melihat. Tidak melihat saja begitu besar permohonan mereka untuk mendapat surga, diberi surga oleh Allah, apalagi kalau sudah melihat. Berarti bayangkan bagaimana rindunya mereka kalau melihat atau sudah melihat surga Allah Subhanahu wa taala, untuk masuk surga. Qalu wa yastajirunaka, kata malaikat, mereka juga meminta kepadamu perlindungan. Qala wa mimma yastajirun, kata Allah, dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku? Qal min narika ya rab, dari nerakamu wahai rab. Qala wa hal ra'u nari, kata Allah, apakah mereka sudah melihat nerakaku? Qalu la, kata malaikat, tidak atau belum. Qal fa kaifa law ra'a nari, bagaimana kalau seandainya mereka sudah melihat nerakaku? Tentu lebih besarnya permohonan mereka untuk meminta perlindungan kepada Allah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa yastaghfirunak, kata malaikat, mereka juga memohon ampunan kepadamu ya Allah. Qal fayaqul, ya, kata Nabi, Allah berfirman setelah malaikat mengabarkan bahwa orang tadi memohon ampunan kepada Allah, Allah mengatakan, qad ghafartu lahum, sungguh aku telah beri mereka ampunan. فَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا, saya juga telah memberi mereka apa yang mereka minta. وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا, dan saya lindungi mereka dari apa mereka meminta perlindungan kepadaku. Jadi mereka meminta surga, meminta perlindungan dari neraka, meminta ampunan dari Allah, semuanya sudah dijamin oleh Allah, Allah memberi mereka. قَالْ فَيَقُولُونَ رَبِّي, kata malaikat heran, ya Allah, fihim fulanun, di tengah mereka yang kamu sudah beri mereka ampunan, sudah diberi surga, dijamin surga, sudah diberi perlindungan dari neraka, di situ ada seseorang, disebut namanya oleh malaikat. Jadi malaikat juga mengetahui data nama yang hadir di majlis tadi. Ya. Fihim fulanun abdun khatta'un, dia adalah seorang hamba yang banyak dosa. Ya. Adanya dia di situ pun bukan tujuannya untuk dari niat awalnya hadir. Innama marra, sebenarnya dia hanya lewat. Fajala sama ahum, kemudian dia iseng-iseng duduk bersama mereka. Ya. Nimbrung duduk di majelis tersebut. Qal, kata Allah menjelaskan tentang keraguan kepenasaran malaikat tadi, fayaqul walahu ghafartu, dia pun saya ampuni. Ya, dia pun saya ampuni, kata Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan terakhir ini, humul qaumu la yasqa bihim jalisuhum, saya ragu apakah ini lanjutan dari firman Allah atau keterangan dari Nabi. Ya. Apa lanjutan dari firman Allah? Saya sudah beri dia ampunan yang tadi banyak dosa, kemudian dia iseng-iseng duduk bersama walaupun tidak dari awal niatnya, juga tidak luput dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di ujung hadis mengatakan mereka lah, maksudnya tentang orang-orang yang seperti tadi, untuk orang yang terakhir tadi, itulah orang-orang yang maksudnya ahlul majlis. Ya, orang yang hadir di majlis itu adalah kaum yang orang-orang yang nimbrung tidak akan sengsara, yang ikut nimbrung bersama mereka tidak akan sengsara. Seperti orang yang banyak dosa tadi, yang ikut nimbrung dari yang tidak punya niat dari awal, hanya sekedar iseng duduk, tetap akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ampunan Allah Jalla wa Ala. Nah, ini luar biasa. Ini luar yang sekedar duduk iseng saja itu keutamaannya luar biasa. Bagaimana dari awal memang datang ke majelis itu untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ragu ya, atau mengarahkan kepada cara majelis zikir yang mungkin dari arahan hadis ini kita arahkan ke sana. Karena disebut di situ adalah tasbih, takbir, tahlil, tahmid, doa. Ini hanya cerita malaikat dari apa yang diucapkan oleh mereka, bukan sama-sama mereka melakukannya. Ya. Karena malaikat itu jangankan ucapan mereka, nama mereka yang hadir pun para malaikat tahu. Ya. Nama yang hadir pun mereka tahu, yang hadir dengan hanya sekedar iseng saja malaikat tahu. Berarti yang diucapkan oleh masing-masing yang hadir di majelis ilmu tersebut, malaikat juga mengetahui dan mendengarnya, itu yang dia ceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga lebih maha mengetahui atau lebih mengetahui dari malaikat tersebut. Hadis ini ma'asyiral muslimin adalah hadis yang sangat luar biasa, layak untuk kita jadikan pengingat kita untuk menyemangati, memberikan kita kekuatan terus untuk melakukan majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, karena majelis yang dimaksud majelis zikir di sini adalah majelis yang di dalamnya dibesarkan Allah Subhanahu wa taala, dipelajari tentang kemahabesaran Allah sebagaimana yang diarahkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala, yang insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Untuk pagi hari ini pelajaran kita cukup sampai di situ ya. Kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang, termasuk tentang makna zikir. Ya, saya tadi memberikan garis bawah bahwa arahan hadis ini bukan kepada perbuatan sebagian kaum muslimin yang hanya sekedar itu saja, dan tidak ada yang lebih baik dari majlis zikir kecuali belajar agama. Ya, belajar agama yang nanti dengan ilmu seseorang akan mengenali kemahabesaran Allah dan akan bertasbih tentang kemahabesaran Allah, yang nanti bukan hanya di majelis itu, di luar sana dimanapun dia berada, dia akan melakukan karena ilmu yang membuat dia membesarkan dan mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Ini untuk sementara, insyaAllah akan kita baca apa yang diuraikan oleh An-Nawawi dan yang lainnya tentang makna majlis zikir yang ada dalam hadis ini. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.